ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Kita pindah ke bab berikutnya. Kata beliau rahimahullahu taala, babu qaulillahi taala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Bab firman Allah taala, janganlah kalian membuat tandingan-tandingan bagi Allah padahal kalian mengetahuinya. Iya. Baik. Di dalam bab ini penulis rahimahullahu taala ingin menjelaskan tentang larangan mengadakan tandingan bagi Allah. Itu memang judul besarnya seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat tandingan itu, tandingan itu ada dua jenis. Membuat tandingan bagi Allah itu ada dua jenis. Ada tandingan, mengadakan tandingan bagi Allah, dan itu masuk di dalam syirik akbar. Ini kalau dia membuat tandingan untuk Allah, hal yang menyebabkan hilangnya dasar tauhid. Hal yang menghilangkan dasar apa? Tauhid. Ini kan sudah kita bahas ya. Ini termasuk inti, isi kitab tauhid. Dia buat untuk Allah tandingan di dalam doa. Tandingan di dalam istighatha. Sudah berlalu ya. Tandingan di dalam ibadah apapun dari bentuk ibadah. Maka ini masuk di dalam syirik apa? Syirik akbar. Nah, yang kedua ada tandingan untuk Allah masuk di dalam tandingan kecil, syirik asgar. Iya. Bobitnya kalau hal tersebut hanya menghilangkan kesempurnaan iman. Kesempurnaan iman. Ya. Dan ini tandingan-tandingan itu terjadi pada lafad-lafad. Terjadi pada lafad-lafad, pada kalimat-kalimat yang dia ucapkan. Ini masuk di syirik asgar. Dan terlihat ya penulis di sini pembahasan beliau itu di jenis yang kedua, bukan di jenis yang pertama. Sebab jenis yang pertama beliau sudah bahas di banyak tempat di kitab Tauhid. Jenis yang kedua yang ingin beliau bahas mendalam di sini. Tapi beliau ambil mana ayat. Ayat ini memang diperuntukkan untuk syirik akbar. Jelas ya? Tapi beliau ingatkan di sini bahwa ini juga masuk di dalam syirik apa? Syirik asgar. Karena sebagian as-salaf seperti itu. Kadang dia pakai ayat-ayat untuk syirik akbar guna menegur perbuatan di syirik asgar. Guna menegur perbuatan di apa? Di syirik asgar. Iya. Dan itu mungkin ada apa namanya sebagian masail yang akan disebut oleh penulis terkait dengan hal ini. Jelas ya? Baik. Jadi katakan di dalam ayat, fala taj'alu lillahi andada. Ya, di bab ini penulis sebutkan lima dalil ya, boleh mulai dari ayat. Fala taj'alu lillahi andada. Janganlah engkau jadikan untuk Allah andada, tandingan-tandingan. Iya. Baik. Jadi dimulai dulu dengan ayat. Iya, sisi pendalilan penulis di sini fala taj'alu, larangan ya. Dan larangan menunjukkan apa? Pengharaman. Ya, dan ini dalil yang menunjukkan haramnya kesyirikan secara umum, syirik akbar maupun syirik asgar. Ya. Baik. Dan Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat, beliau menafsirkannya terkait dengan syirik apa? Syirik asgar. Inilah kenapa penulis bawakan penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu terkait dengan ayat. Terkait dengan ayat ini. Iya. Kata beliau, qala Ibnu Abbasin fil ayah, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhuma, tentang ayat di atas. Kata beliau, al-andadu huwa syirk. Al-andad, tandingan-tandingan, itulah kesyirikan. Akhfa min dabibin namli ala safatin sauda fi dhulmatil lail. Adalah kesyirikan yang lebih tersembunyi dari langkah semut-semut yang berjalan di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Ya, ada sebagian hadis sahih ya dalam hal ini. Nabi gambarkan syirik tersembunyi ini yang disebutkan seperti semut hitam. Jadi dia sudah semut hitam di atas batu hitam pula di tengah kegelapan malam. Kira-kira terlihat atau tidak? Hah? Ya mungkin pakai matanya dia tidak bisa melihat, semuanya hitam ya. Tapi kalau hakikatnya itu ada, dia bisa rasakan. Mungkin dia bisa raba, dia bisa. Jelas ya? Kalau dia punya cahaya dari Al-Quran dan As-Sunnah, dia bisa senter, kelihatan. Itu kalau dia punya ilmu. Baik, tapi dia adalah hal yang tersembunyi. Sangat tersembunyi. Bagaimana tersembunyinya? Wa huwa ayyaku antakul wallahi wa hayatika ya fulan wa hayati. Iya. Seorang berkata, demi Allah dan demi hidupmu hai fulan dan demi kehidupanku. Ini dia buat untuk Allah tandingan. Tandingan di dalam sumpah ini. Dia bersumpah demi Allah, terus demi kehidupan dia, terus demi kehidupan temannya si fulan ini. Jadi ini kan namanya membuat tandingan. Ya, dalam sumpah. Wa taqul laula kulaibatu hadza la atana al-lusus. Laula al-battu fid dar la atana al-lusus. Dan kamu berkata, andai kata bukan karena anjing kecil ini, tentu kita sudah kedatangan maling, pencuri. Andai kata bukan karena apa namanya angsa yang ada di rumah, ya maka pencuri sudah datang. Ya, pencuri sudah datang. Karena angsa itu katanya itu sangat cerewet. Jadi kalau ada pencuri pasti dia bersuara. Jelas ya? Baik. Ini kalau ini dia bisa masuk ya dalam syirik tadi. Hal yang masuk ke syirik asghar ini syirik dalam alfat, tandingan juga namanya. Ya, kita sudah bahas hukumnya ya. Di sini bisa ke syirik akbar, bisa ke syirik asghar dan bisa pada hal yang diperbolehkan kalau sebatas pengabaran. Jelas ya? Ini sudah berlalu tadi di bab sebelumnya. Wa qala ar-rajuli li sahibihi masya Allah wa syi'ta. Ini ada dan ucapan seorang laki kepada kawannya, ya, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Atas kehendak Allah dan apa? Kehendakmu. Ini karena pentingnya masalah ini diberi bab khusus nanti oleh penulis. Ada bab khususnya untuk pembahasan ini. Wa qala ar-rajuli laula Allahu wa fulan. Dan ucapan seorang itu, andai kata bukan karena Allah, ya, dan si fulan. Ini syirik dalam alfaz, sebab dia pakai kata apa? Dan dia setarakan Allah dengan si fulan. Ya. La taj'al fiha fulanan. Hada kulluhu fihi syirk. Maka kata Ibn Abbas, jangan engkau menyebut si fulan dalam ucapan-ucapannya. Karena semua itu adalah apa? Adalah kesyirikan. Semua itu adalah kesyirikan. Baik. Kata beliau rawahu Ibnu Abi Hatim. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim rahimahullahu taala, dan sanad Ibnu Abi Hatim dihasankan, ya. Sanadnya hasan. Jadi semua yang disebut di dalam ucapan Ibnu Abbas ini banyak masuk di pembahasan syirik asghar sebagaimana yang sudah kita terangkan. Dan subhanallah, semuanya adalah syirik fil alfaz. Syirik di dalam apa? Di dalam lafaz-lafaz. Iya. Syirik di dalam lafaz. Ya, karena itu saya selalu mengulangi ya bahwa tauhid itu berpengaruh sekali. Karena apa yang ada di dalam hati itu terungkap dengan ujul lisannya. Iya. Jadi kalau di lisannya mengucapkan sesuatu, maka itu kadang pembahasan keluar dari apa? Keluar dari hati, ya. Karena ada sesuatu yang lepas di lisan kadang, tidak bisa dia kontrol. Nah, itulah membahasakan apa? Apa yang ada di dalam hatinya. Nah, maka lafaz itu selalu dijaga, dipelihara. Lafaz. Tapi kadang seorang berucap, lafadznya saja, kalimatnya seperti itu keliru, tapi hakikatnya dia tidak masuk ke dalam syirik akbar. Atau dia tidak menghendaki kesyirikan. Tapi mungkin kalimatnya perlu diperbaiki. Baik. Jadi ini pembahasan-pembahasan terkait dengan alfadz. Terkait dengan lafadz-lafadz. Iya. Jadi dari tahqiq tauhid, pembahasan dari kitab tauhid, seorang yang belajar tauhid itu dia menjaga diri dari segala lafaz yang bisa mengandung kesyirikan di dalamnya, walaupun dia tidak maksudkan. Walaupun dia tidak apa? Memaksudkannya. Iya. Jadi sekali lagi pembahasan penting, ya. Ini masuk di pembahasan syirik asghar. Baik, muncul pertanyaan di sini. Apa sebab-sebab yang bisa menghindarkan seseorang dari syirik asghar? Sebab ini kadang berjalan di lisan dan sebagainya. Orang tidak sadari. Ada banyak sebab. Yang pertama, dia banyak berdoa supaya diselamatkan dari itu. Karena itu Nabi ajarkan doa, ya. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an wa nahnu na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung dari engkau berbuat kesyirikan sesuatu sedangkan kami tahu. Dan kami memohon ampun dari apa yang kami tidak ketahui. Jadi dia berlindung kepada Allah. Jangan sampai jatuh di dalam kesyirikan. Dalam keadaan dia tahu maupun dalam keadaan dia tidak tahu. Baik. Kemudian yang kedua, cara menghindari syirik kecil. Dia menghindari lafad-lafad yang mengandung kesyirikan. Seperti yang disebut dalam athar Ibn Abbas. Kemudian yang ketiga, ya, cara menghindarkan dia dari syirik asghar, dia banyak mengingat sedikitnya amalan dia. Dan dia ingat besarnya hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang keempat, dari hal yang menjaganya dari syirik asghar adalah dia mengetahui bahwa Allah bersama dia dimanapun dia berada. Jadi kalau itu dihadirkan, maka dia selalu menghadirkan Allah saja pada dirinya. Iya. Kemudian yang kelima, ini yang termasuk paling pentingnya yang kelima ini, dia mempelajari bahaya syirik asghar itu. Apa bentuk-bentuknya? Dan apa saja sebab-sebab yang bisa mengantar dia kepada kesyirikan? Nah, itu semua jadi pelajari. Nah, kalau dia pelajari itu dengan baik, maka insya Allah Ta'ala dia akan terjaga dari apa? Syirik asghar. Iya. Jadi kalau dilihat kaidah-kaidah dalam pembahasan tauhid ini, itu tampak ya bahwa kesyirikan itu jumlahnya tidak ada batasannya. Bentuknya tidak terhingga. Ya. Mungkin kalau ada yang bikin pembahasan, ya, di seperti kita di Indonesia ini misalnya banyaknya kesyirikan. Setiap budaya masyarakat kadang ada syirik khusus di tempat dia. Iya. Maka ini pembahasan bagus mungkin kalau ada seorang yang mengumpul pembahasan kesyirikan apa namanya di bumi Nusantara. Iya. Dari Sabang sampai Merauke. Dia kumpul dari bentuk-bentuk kesyirikan yang terjadi. Agar supaya dia terangkan sudut kesyirikannya di mana. Dan dia ingatkan bahayanya kesyirikan itu kepada manusia. Itu yang paling penting ya, mengingatkan bahayanya. Iya. Bukan sekedar dia kumpul saja. Ya. Kesyirikannya di ini dia bentuk begini, begini, begini. Tapi dia tidak terangkan sisi kesyirikannya begini, begini, begini. Dia hanya terangkan terjadi kejadian begini, kejadian begini. Kalau hanya menyebut kejadian, ya itu tidak benar ya. Tidak benar. Seperti ada yang menulis di masa ini, buku judulnya Kutubun Haddara Minhal Ulama. Buku-buku yang ditahdir oleh para ulama. Dia hanya sebut nama bukunya, terus para ulama yang mentahdirnya siapa. Dia tidak terangkan sudut kekeliruan di buku itu apa. Harusnya setiap buku dia terangkan sudut kekeliruannya. Tapi ini tidak setiap buku. Akhirnya buku itu menjadi rujukan ahlul bid'ah juga di masa ini. Jadi kalau mau cari buku-buku aneh bagi mereka, cari aja di buku itu. Disebutkan di mana sumbernya. Jelas ya? Ini kadang si penulisnya tidak sadar akibat dari perbuatan. Iya. Maka hal-hal yang seperti ini diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu. Baik. Kemudian ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu di sini, ini semuanya dari syirik tersembunyi ya. Dan Ibnu Abbas menegaskan dia masuk di dalam kategori ayat fala taj'alu lillahi andada. Ya. Jadi ini semuanya masuk di dalam mengadakan tandingan. Mengadakan tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Di sini diterangkan berbagai hal dalam athar Ibnu Abbas ini. Yang pertama, bentuk bersumpah demi Allah dan demi kehidupanmu. Nah, ini bersumpah dengan selain nama Allah itu tidak dibolehkan ya. Tidak dibolehkan. Iya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhakum anil halaf bi abaikum. Melarang kalian untuk bersumpah dengan ayah-ayah kalian. Hadits Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim. Selesai penjelasan tentang athar Ibnu Abbas untuk penafsiran ayat. Tentang faedah yang dipetik dari ayat dan penafsiran Ibnu Abbas. Ayat yang pertama, fala tajallallahi andadan wa antum ta'lamun. Terdapat peringatan tentang bahaya kesyirikan dalam ibadah. Yang kedua, terdapat bahwa kaum musyrikin itu menetapkan tauhid rububiyah. Iya. Dan terdapat bahwa yang ketiga, terdapat bahwa syirik asgar itu tersembunyi sekali. Jarang orang yang memperhatikan. Dan yang keempat, terdapat wajibnya menjauhi lafaz-lafaz yang mengandung kesyirikan walaupun dia tidak memaksudkan dengan hatinya. Iya. Kemudian di dalil yang kedua ini, hadits Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Iya. Hadits Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, sisi pendalilan penulis rahimahullah, beliau ingin menjelaskan di sini bahwa bersumpah dengan selain nama Allah itu artinya menjadikan selain dari Allah ini sebagai tandingan bagi Allah. Sebagai tandingan dari untuk Allah. Baik. Faedah yang dipetik dari hadits Umar, terdapat haramnya bersumpah dengan selain nama Allah. Dan yang kedua, terdapat penyebutan bahwa dia adalah kesyirikan dan kekufuran kepada Allah. Itu hukumnya. Tapi syirik dan kufurnya tadi, apa hukumnya, jenisnya? Asgar ya, kecuali kalau disertai pengagungan di dalam hati terhadap selain Allah yang dia bersumpah ini melebihi daripada Allah, maka itu masuk dalam syirik apa? Syirik akbar. Yang ketiga terdapat bahwa pengagungan dengan sumpah itu hak hanya untuk Allah saja. Karena itu tidak boleh bersumpah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini dipakai dalil oleh para ulama juga bahwa sumpah dengan selain nama Allah itu dosa tapi tidak membayar kafarah. Karena tidak disebutkan kafarah di dalam hadis ini. Baik. Dalil yang kedua adalah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, "An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man halafa bighairi Allahi faqad kafar aw asyrak." Rawahu Tirmidzi wa hassanahu wa shahhahahu Al-Hakim. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah kafir atau telah berbuat kesyirikan. Iya. Dia telah kafir atau telah berbuat kesyirikan. Nah, jadi dua di sini disebut. Kafir atau berbuat apa? Kesyirikan. Rawahu Tirmidzi wa hassanahu wa shahhahahu Al-Hakim. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau dan disahihkan oleh Al-Hakim. Baik, ini hadis bagus ya dari sisi riwayat. Iya. Jadi katakan di sini faqada asyrak. Faqada kafara au asyrak. Dia telah kafir atau dia telah berbuat kesyirikan. Ya, maka ini menunjukkan bahwa ada hal-hal itu bisa masuk di dalam kekufuran dan bisa masuk di dalam apa? Kategori kesyirikan juga. Ya, dalam kategori kesyirikan. Walaupun ada perbedaan ya antara syirik dan kekufuran. Kalau syirik itu terkait dengan perbuatan menyetarakan selain Allah dengan Allah pada hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Itu kesyirikan. Kalau kekufuran, dia lebih umum daripada itu. Masuk itu dan selain daripada itu. Iya. Baik. Karena itu disebutkan bahwa kekufuran itu jumlahnya banyak sekali. Di pembahasan ridda disebutkan banyak sekali dari bentuk-bentuk kekufuran. Ya, faqad kafar wa asyrak. Dia telah kafir atau dia telah berbuat kesyirikan. Dan asalnya pada sumpah itu, pada hal yang terkait dengan sumpah, itu masuk ke dalam syirik asgar. Jadi penyebutan kufur di sini, ini kufur, ya, sama dengan syirik. Kufur duna kufrin, syiriknya masuk ke dalam syirik apa? Syirik asgar, bukan pada hal yang besarnya. Ya, bukan pada hal yang besarnya. Dan ini disebutkan dari Ibnu Abbas dan selainnya. Tapi sebagian ulama menyebutkan bahwa ada bentuk sumpah dan kadang masuk ke dalam syirik akbar tanpa diragukan. Seperti yang dilakukan oleh para penyembah kuburan. Iya. Jadi kalau mereka disuruh bersumpah dengan nama Allah, oh gampang sekali, demi Allah. Ya. Tapi kalau dikatakan kamu bersumpah dengan nama pemilik kubur fulani, nah itu dia belum tentu berani. Tapi kalau disebut demi Allah, berani dia. Bilang demi Allah. Tapi kalau pemilik kubur fulan, si fulan yang dikubur di sana, nah dia tidak berani tentang hal tersebut. Jelas ya, ini masuk di dalam syirik akbar, tidak ada keraguan. Ya, sebab nama yang dia pakai bersumpah ini, sudah bertambah di dalamnya dia mengagungkannya dan takut kalau bersumpah dengan namanya. Melebihi ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini masuk di dalam syirik apa? Masuk di dalam syirik akbar. Ya, kalau bentuknya seperti itu. Adapun dasarnya bersumpah itu kekafiran tapi tidak mengeluarkan dari keislaman atau syirik masuknya ke dalam syirik apa? Syirik asghar. Karena dia syirik dalam lafaz. Syirik dalam lafaz. Tetapi kalau misalnya sumpahnya seperti yang saya sebut itu tadi, disertai dengan pengagungan hati terhadap siapa yang dia bersumpah dengannya, maka itu masuk ke dalam syirik apa? Masuk ke dalam syirik akbar. Dalil yang ketiga. Dalil yang ketiga, hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, waqala Ibnu Mas'udin, lan ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bighairihi sadiqan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, sungguh bersumpah palsu dengan nama Allah lebih aku sukai daripada bersumpah benar dengan apa? Dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik, ini athar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, di dalamnya terdapat penjelasan ya. Iya. Penjelasan tentang besarnya dosa bersumpah dengan selain nama Allah. Iya. Besarnya dosa bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi athar Ibnu Mas'ud ini diriwayatkan oleh At-Tabarani, ada kelemahan dalam sanadnya. Dari sisi makna, maknanya benar ya yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud. Dan itu memang kaidah berjalan di tengah para as-salaf bahwa syirik asghar itu dosanya lebih besar daripada dosa besar. Jadi kalau dia bersumpah dengan nama Allah tapi dia dusta di situ, ini masuk ke dalam syirik atau dosa besar? Hah? Dia berkata misalnya, demi Allah ini buku saya, padahal itu bukan bukunya. Ini syirik atau dosa besar? Dosa besar, karena dia dusta atas nama Allah. Tapi itu lebih ringan dosanya daripada dia berkata, demi fulan misalnya disebut selain nama Allah, ini buku saya. Dan dia itu benar bukunya. Ini dosanya lebih besar karena ini bentuknya apa? Syirik asghar. Jelas ya? Maka syirik asghar itu lebih besar daripada dosa besar. Itu kaidah tetap di dalam syariat. Kemudian athar Ibnu Mas'ud ini juga menunjukkan haramnya bersumpah dengan selain nama Allah. Dan ini juga kaidah dimaklumi, ditunjukkan oleh banyak dalil. Iya. Nah ini dari pemahaman dan kedetailan fikih di kalangan para as-salaf ya. Dan itu para sahabat kadang memberi perbandingan untuk mendekatkan pemahaman. Bukan artinya dia lakukan. Ya, dia suka melakukan itu, tapi dia beri perbandingan. Dia berikan apa? Perbandingan-perbandingan. Dan itu ada kaidah di dalam syariat secara umum. Ya. Ya, kalau dia perbandingkan antara dua bahaya, maka disebut yang paling besar bahayanya itu yang mana? Paling besar bahayanya itu yang bagaimana? Baik. Kemudian dalil yang keempat, hadits Hudzaifah. Kata penulis rahimahullahu taala, wa an Hudzaifah radhiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Hudzaifah, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma, beliau dan ayahnya dua-duanya sahabat ya. Hudzaifah radhiyallahu anhuma berkata, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, la taqulu ma syaa Allahu wa syaa fulan, walakin qulu ma syaa Allahu tsumma syaa fulan. Rawahu Abu Daud bi sanadin sahih. Jadi kata Hudzaifah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian berucap masya Allah wa sya'a fulan atas kehendak Allah dan kehendak apa? Fulan. Ya, tapi waqulu, tapi ucapkan masya Allah thumma sya'a fulan. Tapi katakan atas kehendak Allah kemudian kehendak si fulan. Nah, kalau itu enggak ada masalah. Jadi bedanya tipis sekali. Satu pakai wau, dan satu pakai apa? Thumma. Satu pakai dan satu pakai kemudian. Ya. Memang bedanya cuma huruf, tapi maknanya jauh sekali bedanya. Oleh yang pertama, itu menyetarakan, menyamakan, mempersyirikatkan. Kalau yang kedua, ini mengurut. Ada yang pertama, kemudian ada yang kedua. Ini kan yang kedua lebih di bawah. Kan begitu? Ya. Karena itu, kembali saya ingatkan tadi tentang pentingnya ya, memeriksa lafat-lafat di pembahasan tauhid itu. Iya. Baik. Dan ini hadith Hudzaifah, hadithnya, sanadnya sahih. Seperti yang dikatakan oleh penulis rahimahullah. Ya, kalau dia katakan Masya Allah wa sya'afulan, ini menunjukkan mengumpulkan dan menyamakan. Mengumpulkan dan apa? Menyamakan. Itu konsekuensi waw. Iya. Menyamakan. Tapi kalau thumma, itu tertib dan tarahi. Konsekuensinya berurut dan datang setelahnya. Berurut dan datang setelahnya. Iya. Ya, kalau dia katakan Masya Allahu thumma sya'a fulan, ya, maka itu tidak ada masalah. Jelas ya? Kalau dia katakan misalnya tawakkaltu ala Allahi thumma tawakkaltu ala fulan, boleh atau tidak? Hah? Sudah berlalu pembahasan tawakal kemarin. Saya ulangi pertanyaannya. Tawakkaltu ala Allahi thumma tawakkaltu ala fulan, boleh atau tidak? Siapa yang bilang tidak? Kenapa tidak boleh? Baik. Berarti paham pelajaran yang kemarin. Nah, ini beda ya pembahasannya. Sengaja saya kasih pertanyaan menjebak supaya jangan ada yang jatuh. Ini dari sisi thumma benar, tapi dari sisi pembahasan tawakal tidak benar. Tawakal itu di amalan hati. Amalan hati itu hanya untuk siapa? Untuk Allah saja. Ya, kita sudah terangkan kemarin bahwa tawakal itu kadang dia syirik akbar, kadang syirik asgar. Itu aja tawakal. Dan yang lain. Kalau dia tawakal kepada selain Allah. Kan begitu. Jadi tidak bisa dia katakan thumma ala fulan. Tidak bisa seperti itu. Walaupun pakai kata thumma. Karena tawakal itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia wakilkan, saya wakilkan kepada si fulan. Nah itu namanya mewakilkan. Tidak ada masalah. Ya, jelas ya? Baik. Jadi hadith Hudzaifah ini terdapat haramnya berucap Masya Allah wa sya'a fulan. Itu diharamkan. Ini masuk dalam syirik. Dalam alfaz. Dan ini dari bentuk mengadakan tandingan untuk Allah. Tandingannya dalam bentuk apa? Lafaz ya. Di lafaz. Yang disyariat, yang dibolehkan itu mengucapkan Masya Allahu thumma syi'ta atau thumma sya'a fulan. Itu enggak ada masalah. Terdapat di dalam hadith juga penetapan sifat masyiah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah punya kehendak, hamba juga punya apa? Punya kehendak. Ya. Nah, itu dua-duanya ditetapkan. Dan tidak bertentangan. Karena kehendak hamba itu tunduk di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Terakhir dalil yang kelima. Ya. Dalil yang kelima. Waja'an Ibrahim an-Nakhai annahu yakrahu ayakula ar-rajul a'udhu bika a'udhu billahi thumma bik. Wa yajuzu ayakul billahi thumma bik. Ya. Qala wa yakulu lawla allahu thumma fulan. Wa la takulu lawla allahu wa fulan. Ya. Datang dari Ibrahim an-Nakhai rahimahullah. Ya. Ibrahim an-Nakhai. Ibrahim bin Yazid An-Nakhai Al-Kufi. Sudah berlalu ya biografinya. Berulang kali. Ibrahim An-Nakhai. Dan ini diriwayat Abdul Razak. Di Musannaf. Dan sanadnya dihasankan oleh para ulama. Dikatakan bahwa makruh. Yukrah. Dianggap makruh. Nah, ini dianggap makruh di mana? Di kalangan para tabiin. Atau di kalangan para sahabat. Sebab Ibrahim An-Nakhai hidup di dua masa itu. Dia berjumpa dengan banyak sahabat. Dan dia adalah pemuka di kalangan tabi'in. Jelas ya? Jadi makruh kata beliau. Seorang lelaki berucap, A'udhu billahi wabika. Saya berlindung kepada Allah dan kepada engkau. Pakai dan. Ini larangannya jelas ya, karena ada bentuk penyetaraan, menggabungkan, menyamakan Allah. Maka ini artinya dia membuat tandingan untuk selain Allah. Tapi boleh dia berkata, a'udhu billahi thumma bika. Itu boleh. Jelas ya, karena di pembahasan isti'adah itu kepada makhluk boleh atau tidak? Boleh, padahal yang makhluk itu apa? Mampu, dia hadir dan dia mampu di dalam hal tersebut. Ya, jadi kalau dia berkata astaidu billahi wa bika, atau a'udhu billahi astaidu billahi thumma bika, atau dia berkata a'udhu billahi thumma bika, maka itu tidak ada masalah. Demikian pula boleh dikatakan laulallahu thumma fulan, andai kata bukan karena Allah kemudian si fulan, itu tidak ada masalah. Jelas ya? Itu bagus. Lebih bagus kalau dia berkata laula fulan lakana kada, kan begitu ya? Itu pada sekedar penyandaran khabar, itu kan tadi saya sudah terangkan, boleh ya penyandaran khabar. Tapi kalau ingin dia misalnya lebih bagus, dia sebut dulu karena Allah, laulallah, thumma fulana. Itu baru tauhid, dikenal dari tauhid. Baik. Wala taqulu laulallahu wa fulan, dan dia jangan berkata andai kata bukan karena Allah dan si fulan. Pakai kata dan itu enggak boleh. Baik. Selesai ya, ditutup oleh penulis di sini dengan menyebutkan masail. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, fihi masail. Terdapat beberapa masail. Al-ula tafsiru ayati Al-Baqarah fil andad. Tafsir ayat pada surah Al-Baqarah tentang tandingan-tandingan bagi Allah. Ya, al-andad itu tadi kita sudah terangkan terbagi dua kan? Ada yang masuk ke dalam syirik akbar, ada yang masuk ke dalam apa? Syirik asgar. Tapi penulis di sini maksudnya syirik yang mana? Syirik asgar. Itu jelas ya dari kandungan bab yang beliau sebutkan. Baik. Kemudian yang kedua, ini faedah penting yang kedua ini, disebut oleh penulis. Ats-tsaniyatu anna as-sahabata radhiyallahu anhum yufassiruna al-ayata an-nazila fi syirkil akbar bi annaha ta'ummu al-asghar. Ya, penjelasan para sahabat radhiyallahu taala anhu bahwa ayat-ayat yang turun ayat Allah turunkan berkaitan dengan syirik akbar itu juga mencakup tentang syirik apa? Syirik asghar. Ini fikih harus dipahami ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang keliru di dalam syirik asgar, lalu ditegur pakai ayat-ayat tentang syirik akbar, jangan dia tersinggung. Itu kadang berdalil seperti itu para ulama. Dia tegur syirik asgar, tapi yang dia pakai dalil adalah syirik apa? Tentang syirik akbar. Ayat yang turun tentang syirik akbar. Karena bersyirikat di dalam makna kesyirikan. Sama-sama ada bentuk penyetaraan. Iya. Baik. Karena ayat ini fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ayat ini kan turun pada orang-orang Quraisy yang mereka berbuat syirik akbar. Tapi Ibnu Abbas menjadikannya sebagai dalil di pembahasan apa? Syirik asghar. Ya, kebanyakan disebut oleh Ibnu Abbas itu dari syirik khafi. Kaitannya dengan syirik asghar. Baik, itu asalnya ke situ. Walaupun ada sebagiannya bisa masuk ke syirik akbar sebagaimana yang telah kita dengarkan dari rinciannya, tapi asalnya dia terkait dengan syirik asghar pada lafaz. Ats-tsalitsatu annal halif bighairillahi syirk. Bersumpah dengan menyebut selain nama Allah adalah apa? Kesyirikan. Sebab di dalam hadits Umar diterangkan syirik, bahkan disebutkan juga kufur, faqad kafar. Iya. Ar-rabi'a annahu idha halafa bighairillahi sadiqan fahu akbaru minal yaminil ghamus. Kalau dia bersumpah dengan selain nama Allah jujur, itu dosanya lebih besar daripada sumpah palsu. Sumpah palsu dosa besar ya. Tapi kalau dia bersumpah dengan selain nama Allah walaupun dia jujur, iya, maka itu dosanya apa? Dosanya lebih besar. Itu asar Ibnu Mas'ud. Al-khamis al-farqu bainal wawi wa baina thumma fil lafadz. Adanya perbedaan jelas antara waw yang berarti dan thumma yang berarti kemudian dalam lafad. Itu beda sekali ya. Nah, ini penulis kasih masail memang di penekanan-penekanan pentingnya. Sebab ini inti-inti yang harus dipahami oleh seorang yang apa? Mempelajari tauhid. Ya wallahu taala alam.